Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Imamul Kabir Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihi fi kitabil iman babu tafadulil ahlil iman fi babu tafaduli ahlul imani fi ahlul imani babu tafaduli ahlil imani fi wa rujuhani ahlul yamani fi qala haddatsana abu bakr ibn abi shaybata qala haddatsana abu usama tahwil qala wa haddatsana ibn numairin qala haddatsana abi tahwil qala wa haddatsana abu kuraybin qala haddatsana ibn idris كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد تحويل قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارسي واللبس له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا wa innal qaswata wa ghilazal qulubi fil paddadin bil paddadina inda usuli aznabil ibil haitsu yatlu'u qarna asyaitani fi rabi'ata wa mudar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام مسلم رحمه الله باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. Berkata Imam Muslim rahimahullah bab tentang bertingkat-tingkatnya orang-orang beriman dalam perkara iman dan kelebihan keutamaan iman penduduk negeri Yaman. Kita masih dalam kitab beriman. Pada kitab sebelumnya kita membahas bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Maka pada bab ini Al-Imam Muslim menjelaskan bahwasanya orang beriman itu pun tak setingkat, sebagian mereka lebih utama daripada yang lain. Iman itu bertingkat-tingkat, ya, ahlul iman pun bertingkat-tingkat pula. Amalan-amalan iman tak sama, sebagian lebih tinggi dari yang lain. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman 70 cabang lebih a'laha, yang tertinggi qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang terendah, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan apa-apa yang sekiranya membahayakan orang di jalan. Jadi iman itu bertingkat-tingkat, demikian juga ahlul iman. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang beriman, alladzina idza turiyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana, yang mana jika dibacakan kepada mereka ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Sebagaimana iman bertingkat-tingkat, ahlu iman pun demikian pula mereka bertingkat-tingkat derajatnya. Tentunya hal ini menyelisihi apa yang ada dalam pemahaman kelompok-kelompok yang menyimpang, semisal Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, yang mereka mengatakan iman satu bagian. Ya, iman tak bertambah, tak berkurang. Tapi iman bisa ada secara mutlak atau hilang secara total, sebagaimana ungkapan kaum Khawarij. Ya. Dan Al-Murjiah pun demikian, memiliki kesamaan walaupun ujungnya mereka berbeda-beda. Konsep kita, Ahlus Sunnah mengatakan iman bertingkat-tingkat dan orang beriman pun tak sama. Manalah mungkin disamakan antara iman yang Bakar Siddiq dengan iman para sahabat yang lain. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Syaibah, gurunya Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Samah. Bahwasanya telah memberitakan kepadanya Abu Samah. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya. Bukan hanya Abu Bakar bin Abi Syaibah, tapi juga Ibnu Numair memberitakan kepadanya riwayat ini. Ya. Berkata Ibnu Numair, ayahku memberitakan. Ya. Kemudian berkata kembali Muslim, dari jalur yang ketiga, haddatsana Abu Quraib. Riwayat ini juga kami dapatkan dari Abu Quraib. Dia menyebutkan tiga perawi yang diambil jalur periwayatannya. Berkata Abu Quraib, haddatsana Ibnu Idris. Aku mendapatkan dari Ibnu Idris, kata Abu Quraib, kulluhum an Ismail bin Abi Khalid. Ya, semua mereka ini mengambil riwayat daripada jalur Ismail bin Abi Khalid. Tahwil. Ya. Kemudian dari jalur lainnya, muhaddatsana Yahya bin Habib Al-Harithi. Ya, ini jalur yang keempat. Kata Imam Muslim, memberitakan kepada kami Yahya bin Habib Al-Harithi, dan redaksi ini adalah milik beliau. Qala haddatsana Mu'tamir. Mu'tamir berbicara kepada kami an Ismail. Ya, dari Ismail bin Abi Khalid juga. Qala sami'tu Qaisan. Jadi ujungnya dari Ismail, kemudian berkata Ismail, aku mendengar Qais yarwi an Abi Mas'ud. Mendengarkan, ya, aku mendengar Ismail meriwayatkan. Kata Ismail, aku mendengar Qais meriwayatkan dari Abu Mas'ud, dia berkata, asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal Yaman. Nabi menunjukkan dengan tangannya ke arah Yaman. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ala innal imana hahuna. Ketahuilah sesungguhnya iman itu ada di sini. Nabi menunjuk ke arah Yaman. Wa innal qaswata wa ghiladul qulubi fil faddadin. Sesungguhnya kekasaran dan kerasnya hati itu milik al-faddadin, para pengembala unta, yang selalu berteriak-teriak dengan suaranya inda usuli adnabil baqar, yang ada pada para pengembala-pengembala, ya, sapi, adnabil ibil, para pengembala-pengembala unta, haitsu yatlu'u qarnas syaitan, dari situlah akan terbit dua tanduk syaitan, fi rabi'ata wa mudhar, berada pada suku Rabi'ah dan Mudhar. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengutamakan Ahlul Yaman. Dia menyipati Ahlul Yaman dengan sifat iman ada di sana. Iman ada pada mereka. Sebaliknya, Al-Qaswata wa Ghiladul Qulub, wa Ghiladul Qulub, sebaliknya sikap keras, kasar, ya, itu berada dari suku Rabi'ah dan Mudhar, dan dari sanalah terbitnya tanduk syaitan. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW mengutamakan keimanan negeri Yaman dan penduduk Yaman. Dan para ulama telah berselisih dalam menafsirkan makna hadis ini tentang kalimat Yaman. Ya, sebagian mengatakan al-Yaman, ya, maksudnya adalah para sahabat Nabi, kaum Ansar, karena mereka lah orang-orang yang asal muasal mereka dari Yaman. Ya, seluruh kaum Ansar, suku Aus dan Khazraj, asal muasal mereka dari Yaman. Maka iman ada pada mereka. Mereka lah yang menerima Nabi sebagai Rasul. Mereka lah yang menyiapkan bagi Nabi tempat untuk hijrah. Mereka lah yang mendukung Nabi SAW. Mereka lah yang keimanan mereka begitu tingginya dibandingkan suku-suku yang menolak Islam kala itu. sebagaimana suku mudhar dan rabi'ah. Ini tafsiran pertama. Ya. Bahwasanya Yaman maksudnya adalah kaum Ansar. Ya, sebagian mencarikan berbagai macam riwayat, mereka mengatakan Nabi menunjukkan ini ketika beliau berada di arah Tabuk sana. Al-imanu yamanin hikmah, iman itu dari Yaman. Dia menunjukkan dengan tangannya. Dan jika ditarik dari arah Tabuk, Yaman itu adalah arahnya Madinah. Ya. Sebagian ulama, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan orang-orang yang lebih condong kepada pemahaman beliau, bahwasanya iman, bahwasanya Yaman dimaksudkan adalah negeri Yaman yang kita ketahui sekarang. Ya, bukan para sahabat Ansar. Dan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, mereka mengatakan jauh jika ditafsirkan maknanya adalah yang Yaman ini para kaum Ansar. Karena dalam beberapa ayat dikatakan Nabi atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian penduduk negeri Yaman, hati mereka adalah hati yang lembut-lembut. Tentulah berarti ya, yang dimasukkan dengan Nabi ahlul Yaman bukan kaum Ansar, tapi orang dari luar mereka. Ya, karena itulah kecondongan Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya yang dimasukkan dengan Yaman adalah negeri Yaman. Ya. Walaupun kita maksudkan dengan negeri Yaman, ini menunjukkan keutamaan iman penduduk Yaman, maksudnya bukan sepanjang zaman, tapi yang ada di kala itu. Karena mereka lah yang membantu Rasulullah. Banyak para sahabat-sahabat semacam Abu Hurairah, asalnya dari Yaman. Ya. Kemudian para tabi'in seperti Abu Muslim Al-Khawlani, Uwais Al-Qarni, mereka terkenal orang-orang yang baik-baik pendukung Islam. Ya, Tufail Ad-Dawsi, ya, mereka adalah orang-orang yang berasal dari Yaman. Yang diketahui Nabi kala itu bukanlah sepanjang zaman. Ya, karena setelah Nabi meninggal muncul pula dari Yaman Nabi palsu, Aswad Al-Inasi atau Al-Insi. Menunjukkan ucapan Nabi iman itu dari Yaman, ya, hikmah itu dari Yaman, sifatnya adalah ya temporal kala itu, bukan sepanjang zaman. Ya. Dan Nabi yang mulia SAW kemudian ya mengisyaratkan tentang kaum mudhar, Rabi'ah, yang arah mereka jika ditunjuk dari Madinah adalah arah timur. Arah timurnya. Kalau dari Madinah Rasulullah menunjuk ke arah timur, berarti timurnya kota Madinah maksudnya adalah Irak dan negeri-negeri yang berdekatan dengannya, Iran. Ya. Dan dari arah sanalah kemunculan berbagai macam bentuk fitnah. Ya. Kita akan bacakan riwayat-riwayat hadis-hadis ini sambil kita akan berupaya untuk menjelaskannya. Naam, Ustaz, tafadhol. Qala haddatsana Abu Rabi' الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. نعم. Adapun dalam jalur Abu Hurairah, jika jalur sebelumnya itu dari sahabat Abu Mas'ud, maka ini jalurnya dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan jaa ahlu Yaman, telah datang penduduk Yaman. Maka tak mungkin Rasulullah masukkan di sini kaum Ansar. Ya, tapi kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Mereka dari Yaman. Mereka lah pembantu-pembantu Islam. Jaa ahlu Yaman, datang penduduk Yaman, hum araqqu afidatan. Mereka lah orang-orang yang paling lembut hati-hati mereka. Lembut untuk menerima kebenaran, tidak keras, ya, tunduk kepada kebenaran, mudah mengikutinya. Ini makna lembutnya hati, makna kerasnya hati, sulit menerima iman. bahkan menolak keimanan, memerangi orang-orang beriman, memerangi pembawa risalah iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a ahlul Yamani, datang penduduk Yaman, hum araqqu afidah, mereka lebih lembut hati-hati mereka dengan mudahnya menerima iman. Al-imanu Yamanin, iman itu adalah keimanan negeri Yaman. Ya. Wal fiqhu Yamanin, dan pemahaman itu adalah pemahaman penduduk Yaman. Subhanallah. Dibedakan antara iman dan fiqih. Iman yang bersarang dalam hati, keyakinan, keyakinan mereka terhadap kebenaran Islam, kebenaran apa yang dibawa Rasulullah SAW, kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Rasulnya, ini maknanya iman. Adapun fiqih adalah pengamalan mereka daripada apa yang bersarang di hati dari iman. Ya, pengamalan mereka terhadap apa yang mereka yakini kebenarannya dengan seluruh anggota tubuh. Maka al-iman berkaitan dengan amal al-qulub, dan fiqih berkaitan dengan amalan anggota tubuh. Mereka mengimani dengan hati mereka, dan mereka bersegera bergegas mengamalkan konsekuensi iman dengan seluruh anggota tubuh mereka. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah pun adalah hikmah Yaman. Hikmah itu banyak tafsiran para ulama. Intinya hikmah adalah kesesuaian dalam perkataan dan perbuatan pada situasi dan kondisi yang tepat. Itulah namanya hikmah. Allah mengatakan, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah adalah isabatul haqqi fil qawli wal amal, perkataan yang benar, perbuatan yang benar, dilakukan pada waktu yang benar, dikatakan pada waktu yang benar, yang tepat. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Inilah hikmah. Karena suatu kebenaran terkadang harus ditunda untuk menyampaikannya demi kemaslahatan. Bukan semuanya disampaikan. Karena itulah Rasulullah melarang Muaz menyampaikan hadis tentang keutamaan tauhid. Kata Muaz, afala ubasyirun nas, bolehkah aku beritakan berita gembira ini kepada manusia? Kata Nabi, la idhan yattakilu, jangan, nanti mereka berleha-leha. Menunjukkan hikmah itu adalah pemilihan kata-kata yang tepat, perbuatan yang tepat, pada waktu yang tepat, pada kondisi yang tepat. Itulah hikmah. Ya. Apabila tak tepat salah satu daripada apa yang disebutkan, berarti dia tak lagi disebut hikmah. Ya. Mengingkari kemungkaran juga membutuhkan hikmah, langkah yang tepat. Dalam berdakwah juga membutuhkan hikmah, melihat siapa yang didakwahi. Ya. Membeda-bedakan siapa yang didakwahi. Ini penguasa, cara berdakwahnya berbeda. Ini rakyat jelata, cara dakwahnya berbeda. Ini anak-anak, cara dakwahnya berbeda-beda. Ya. Begitulah ini perbuatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menempatkan sesuatu pada tempat yang paling layak, itulah namanya hikmah. Dan Nabi di sini memuji apa-apa yang disebutkan di atas, iman Yaman, hikmah Yamaniyah, al-fiqhu Yamani, menunjukkan keutamaan mereka di kala itu. Ya, pujian kepada mereka di kala itu. Bukan sepanjang zaman. Ya. Karena tadi saya sebutkan juga muncul dari mereka apa? Aswad al-Inasi. Dan kita lihat masa sekarang Yaman yang begitu ya memprihatinkan. Ya. Kekayaan mereka ada, tapi mereka tak bisa menguasainya. Perpecahan antara mereka, kemudian kemunculan para kelompok-kelompok nyempal dari kaum Rafidhah yang membantu mereka, membuat negeri mereka terkoyak-koyak. Ya. Jadi sifatnya temporal. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, qala haddatsana ibn Abi Adi, tahwil. Qala wa haddatsani Amr an-Naqid qala haddatsana Ishaq ibn Yusuf al-Azraq qila huma an ibni Aun an Muhammadin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlih. Nah, kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lain, tapi semuanya dari Abu Hurairah. Nah, terus seperti riwayat yang di atas. Qala wa haddatsani Amr an-Naqid wa Hasan al-Hulbani qala haddatsana Ya'qub wa huwa bunu Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana Abi an qala haddatsana Abi an Salih anil A'raj qala qala Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataakum ahlul Yaman hum at'aful quluban wa araqqu afidatan al-fikhu yamanin wal-hikmatu yamaniyatu. Nah, pada riwayat berikutnya Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya yang ujungnya juga adalah Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian penduduk Yaman. Itu kaum Musa, kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, hum adhafu quluban, mereka lah orang-orang yang paling lemah hati-hati mereka. Waraqqu afidatan, mereka yang paling lembut, ya, hati-hati mereka. Al-fiqhu yamanin wal-hikmatu yamaniyah, pemahaman agama mereka yang baik, hikmah-hikmah mereka yang baik. Naam. Qala haddathana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abi Zinad an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'sul kufri nahwal masyriqi wal bahru wal khay wal khuyala'u fi ahli al khayli wal ibil al paddadina ahli al wabari was sakinatu fi ahli al ghanam. Nah, kemudian Imam Muslim juga menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah, ya, berkata Rasulullah, ra'sul kufri nahwal masyriqi, puncak daripada kekufuran atau asal muasal kekufuran itu dari arah timur. Timurnya kota Madinah adalah negeri Irak. Ya. Karena kalau kita melihat sejarah Islam, kita melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan aliran-aliran keagamaan dalam Islam munculnya dari arah timur kota Madinah. Dari Irak, Basrah, Kufah. Dari sanalah muncul Khawarij. Dari sanalah muncul Rawafid Syiah. Dari sanalah kemunculan berbagai macam bentuk aliran-aliran ilmu kalam yang menyimpang. Dari sana muncul Jahmiyah, dari sana muncul Mu'tazilah. Mereka gudangnya keburukan. Nahwal Masyriq. Dan dari sana kelak akan muncul Dajjal. Dengan para pengikut Dajjal. Manakala Dajjal keluar diikuti oleh 70 ribu penduduk-penduduk Isfahan. Ya, itu semuanya tempatnya dari timur kota Madinah. Daerah Irak, Iran dan semacamnya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, Rasul kufri nahwal masyriq. Kepala daripada kekufuran itu, pangkal kekufuran itu adalah dari arah timur. Wal fakhru wal khuyala'u, ya, sifat berbangga-bangga dan sifat sombong itu, fi ahlil khayli wal ibil, selalu ada pada pengembala-pengembala atau pemilik-pemilik unta-unta dan kuda-kuda. Al faddadin, yang selalu teriak-teriak dengan suaranya hingar-bingar. Ya, ahlil wabar, mereka lah orang-orang yang hidupnya nomaden, tak memiliki rumah yang tetap. Mereka membangun tenda-tenda yang terbuat dari bahan kulit unta. Kulit unta al-wabar. Ahlul wabar adalah orang-orang yang mereka ya berasal dari tempat-tempat yang berpindah-pindah, orang-orang Arab Badui. Kenapa orang-orang Arab Badui ini dikatakan mereka ahlul wabar? Karena mereka tak mau hidup dalam rumah yang tetap. Ada kota-kota seperti kota Makkah, kota Madinah, di sana penduduk tetap. Ahlul wabar mereka pindah-pindah. Kadang-kala itu ahlul wabar itu ada pada suku Mudhar. Suku Mudhar, ahlul wabar dan Rabi'ah. Ya. Jadi kalau disebutkan ahlul wabar artinya orang yang nomaden. Orang yang tetap tak berpindah-pindah namanya ahlul wabar. Ada dua istilah, al-madaru ahlul madar. Al-wabar nomaden, al-madar namanya ahlul wabar nomaden, ahlul madar yang tetap. Ya, penduduk kota yang tetap tak berpindah-pindah. Namanya ahlu al-madar. Jadi Nabi mencela ahlul wabar. Ya. Arab. Kenapa mereka dicela Nabi SAW? Karena muncul fitnah dari mereka. Ya. Dan Allah menyebutkan tentang mereka dalam Al-Qur'an, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab, al-a'rab adalah jamak daripada a'rabiyyun. A'rabiyyun adalah orang yang jauh daripada kota. Yang mereka jauh daripada ilmu, jauh daripada wahyu, jauh daripada ulama. Itu yang membuat mereka dalam kejahilan. Itu yang membuat tipikal mereka keras kasar. Apalagi dengan apa yang mereka pihara daripada kuda-kuda maupun unta-unta. Mempengaruhi perangai mereka. Karena itulah Nabi mengutamakan ahlul ghanam, pengembala-pengembala kambing. Ya. Dan kala itu orang-orang Yaman, ahlul Yaman rata-rata mereka sebagai pengembala-pengembala kambing. Ya, membuat hati mereka lembut. Kambing adalah makhluk yang paling lemah, yang gampang sekali bercerai-berai. Ketika seseorang pengembala mampu mengembalakan kambing, ini adalah menunjukkan dia sama dengan tipikal kambing ini yang lemah, yang sering bercerai-berai, gampang yakni berserakan, kemudian dia berusaha sabar menggiringnya karena kelemahan kambing-kambing ini. Karena itulah para nabi-nabi diutus dari para pengembala. Tapi kambing atau lembu atau kuda, para pengembala kambing. Musa pengembala kambing, Muhammad pengembala kambing. Dan profesi pekerjaan mempengaruhi karakter loh. Dan itu memang mujarab, teruji. Ya, profesi itu mempengaruhi karakter manusia. Tengoklah orang-orang pasar itu. Ya, terminal itu enggak sama karakternya dengan orang-orang yang mungkin di kampus, mungkin selalu di masjid dan seterusnya. Ya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memuji penduduk Yaman. Ya. Mereka lemah lembut, mereka tawadhu, gampang menerima kebenaran. Baik dikatakan orang Yaman yang memang datang sebagaimana utusan Abu Musa al-Asy'ari maupun ahli Yaman yang merupakan asal-usul Ansar. Mereka yang paling mudah menerima Islam. Kaum Ansar yang paling mudah menerima Islam. Tapi yang lain mereka membangkang. Ya. Tak mau menerima Islam. Berat. Kenapa dalam diri mereka ada kesombongan? Al-fakhru wal-khuyala fi ahlil khayri wal-ibil. Kebanyakan sikap sombong itu, sifat sombong ada pada para pemilik unta-unta, pemilik kuda-kuda. Ya, al-faddadin yang hobinya teriak-teriak, paling kuat teriakannya ahlul wabar, ya, yang mereka jauh tinggal daripada perkotaan. Ya, karena itulah kalau kita lihat setelah Rasulullah wafat, yang menjadi kaum murtadin itu siapa? Yang murtad itu siapa? Al-Arab. Yang murtad, ada yang murtad keluar dari agama. Ada yang dia pemahaman yang menyalah, tak mau dia membayar zakat. Kata mereka, zakat ini kami beri kepada Nabi Muhammad. Kalau dia sudah meninggal habis, tak ada lagi zakat. Mereka akhirnya enggan membayar zakat. Semuanya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq, tak akan mungkin Islam itu berkurang, aku masih hidup. Luar biasa nih berkata Abu Bakar. Tak boleh Islam kurang, aku masih hidup. Mungkin kurang Islam, jangan. Apapun ceritanya akan kuperangi. Ya, datang Umar. Ya, Khalifat Rasulullah. Bagaimana kau perangi mereka? Mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Marah Abu Bakar. Hei Umar, engkau dahulu preman ketika masa jahiliyah. Sekarang kau jadi pengecut. Demi Allah ku perangi mereka, walaupun sendiri. Allah. Tak boleh berkurang Islam, aku masih hidup. Luar biasa ini. Kadang-kadang sedih kita kalau melihat kepada diri kita, kondisi kita, keadaan kita. Bagaimana Islam yang berkurang. Allah. Ya. Jadi yang banyak murtad siapa? Mereka Arab. Yang kan bayar zakat, mereka Arab. Mereka adalah orang-orang yang sebabnya karena mereka jauh daripada ilmu, jauh daripada ulama, dalam diri mereka ada kesombongan. Ya. Adapun penduduk Yaman kala itu yang memiliki sifat-sifat lembut hatinya, pengembala kambing, gampang menerima kebenaran, tak sombong, dipuji Nabi SAW. Tapi ini tidak sepanjang zaman. Ya, kata Rasulullah, Rasul kufri nahwal masyriq wal fakhru wal khuyala. Ya, kebanggaan, sifat kesombongan fi ahli al-khayli wal ibil itu ada pada pemilik unta-unta, pemilik kuda-kuda. Ya, kala itu yang paling hebat. Mungkin sekarang orang-orang yang mirip mereka ini adalah orang yang sombong, mengkoleksi banyak mobil-mobil mewah, jam-jam tangan yang mahal, yang mewah. Ya, ya dan billah. Tas-tas yang mewah, yang mahal. Ya. Was-sakinatu fi ahli al-ghanam, as-sakinah, ketenangan itu ada pada pemilik kambing. Memang luar biasa ini. Ini pujian kepada pemilik kambing-kambing ini, pengusaha-pengusaha kambing ini. Naam, tafadhal. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل قبل المشرق رأس الكفر قبل المشرق أين قرأته؟ Yang mana untuk baca ini? Al-imanu yamanin wal-kufru qibal al-masyrik was-sakinata fil ghanam wal-fakhru laya. Nomor 86. Wahaddasana Muhammad bin Musanna, wahaddasani Yahya bin Ayyub, wa Qutaybah wa bin Hujrin an Ismail. Ya, tak apa, kita baca. Jadi di antara redaksi-redaksi hadis ini yang mirip-mirip dari berbagai macam jalur, al-imanu yamanin, iman itu Yaman. Maksudnya keimanan orang Yaman. Wal kufru qibal masyriq, kekufuran datang dari arah timur. Timur tadi saya sebutkan ya. Sebagian orang mengatakan kata-kata timur itu dengan kata-kata najd. Najd, kemunculan keburukan itu dari najat, dari situlah terbit dua tanduk syaitan. Kata mereka ini hadis menunjukkan tentang kesesatan kaum Wahabi. Karena kemunculan kaum Wahabi dari arah najat, mereka adalah dua tanduk syaitan. Tentunya ini pemelesetan dalam pengertian hadis. Karena najat, yang dikatakan najat itu jika dari kota Madinah, bukanlah daerah Riyadh dan sekitarnya, tapi daerah Irak. Itulah tak pahamnya mereka. Di mana kekufuran kaum Wahabi itu di mana? Ya. Supaya menyesuaikan hawa nafsunya digiring. Hadis-hadis ini menunjukkan Wahabi itulah dua tanduk setan. Jadi dialah muncul segala macam bentuk keburukan dalam Islam dari arah Najd. Najdnya Madinah itu bukannya Riyadh, tapi Najdnya Madinah itu adalah daerah Irak. Dan sejarah membuktikan demikian. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mereka adalah orang-orang yang mengembalikan manusia kepada agama tauhid daripada kesyirikan. Di mana kufurnya mereka? Apalagi dikatakan sampai sekarang mana negeri Wahabi yang menyembelih orang-orang datang ke sana? Enggak ada, jemaah haji yang disembelih aman dan tenteram damai. Ya. Kemudian lafaz lainnya dari Abu Hurairah, ku dengar Rasulullah bersabda, kata Abu Hurairah, al-fakhr wal khuyala'u fil faddadin al-wabar. Ya, kebanggaan dan kesombongan itu ada pada al-faddadin al-wabar. Ya. Pemilik-pemilik unta yang mereka tinggal pada rumah-rumah, tenda-tenda yang dibuat daripada bahan kulit unta, ya, yang mereka selalu teriak-teriak, wasakinatu fi al-ghanam, sementara ketenangan itu ada pada pemilik kambing, pengembala kambing. Ya, dan dalam lafaz lainnya, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Ya, dalam riwayat lainnya, datang ahlu Yaman, mereka yang paling lembut hati-hatinya, ya, paling lunak jiwa mereka, iman Yaman, hikmah Yaman, ketenangan ada pada penduduk Yaman, pengembala kambing, kesombongan, kepongahan itu ada pada orang-orang yang selalu teriak-teriak, pemilik unta-unta, qibala matli' isyam, yang muncul dari arah terbitnya matahari. Ya. Kemudian lafaz lainnya, atakum ahlul Yaman, hum alyanu quluban, waraku afidatan, datang kepada kalian, penduduk Yaman, mereka lah yang paling lembut hatinya, paling, ya, ya, paling lembut hati mereka. Iman adalah Yaman, hikmah Yaman, rasul kufri qibal masyrik. Adapun pangkal kekufuran muncul dari arah timur. Ya. Dalam riwayat yang terakhir kata Rasulullah, ghiladul qulub, kekerasan hati, wal jafa'u fil masyrik, dan kekasaran itu dari arah timur, wal imanu fi ahlil Hijaz, sementara iman itu ada pada penduduk Hijaz. Hijaz itu jika disebutkan adalah merupakan tempat yang berada di antara Mekah, Madinah dan Taif. Ini adalah negeri Hijaz. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan di minggu akan datang tentang bab tidaklah masuk ke dalam surga kecuali orang-orang beriman semata. Kemudian kecintaan kepada orang beriman adalah bagian daripada iman itu sendiri, dan anjuran untuk menyebarkan salam sebab untuk meraih keimanan dan kecintaan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad.